namanya punya buku. Ini ringkasan. Berapa buku ya? Pada bagian sifat. Terbagi menjadi dua, yang punya lawan dan tidak punya lawan. Yang punya lawan ada lima: khams, syiddah, isti'la, idbag, idlak. Yang tidak punya lawan delapan. Kalian nah, usahakan kalau yang punya lawan itu hafal dulu. Misalnya hamas hurufnya apa, syiddah hurufnya apa, isti'la, idbag, idlak. Dengan itu akan diketahui lawannya. Akan diketahui lawannya. Kalau hamas misalnya fahaslahu shakhsun sakat. Selain hamas berarti pasti apa? Jahr. Nah, pasti jahr. Baik, yang pertama adalah hamas, keluarnya nafas. Kenapa keluar? Karena jadi patokannya lemah. Coba misalnya ujung gigi dengan antara gigi atas, nah, ujung lisan antara gigi, nah, dengan antara gigi atas gigi bawah. Nah, ini tidak ada patokannya. Kemana? Menempelnya kemana? Antengah-tengah di sini. Demikian pula huruf yang ada di sini, yaitu ha, nam, kha. Nah, ini lemas. Apa kita ulang bahasanya, lemah patokannya. Sandarannya itu lemah sehingga akan keluar nafas. Baik. Huruf-huruf ini lebih nampak atau jelas ketika posisi disukun, yang akan jauh lebih jelas. Semuanya ada hamasnya, tapi kalau disukun akan nampak sekali. Coba kita baca fa sama-sama. Fa. Garis sukun af. Nah, ini keluar nafasnya. Af sama-sama. Af. Demikian pula ha sama-sama. Ha. Ah. Ah. Sa. As, as, ha, ha, ah, ah. Ingat jangan sampai takaluf. Sha, sha, as, as, kho, kho, akh, akh. Nah, begini pula as, so, so, nah, so, so, as, as, sa, sa, as, as. Nah, berikutnya ka. Ak, ak, ak, ak. Nah, ta, ta, at, at, at, at. Nah, jadi ingat jangan sampai diletakkan di ujung. Kalau di ujung akan menjadi sin nanti. At, at. Nah, akan menjadi sin dan juga antara sin dengan ta ini akan keliru. Jadi lawannya sudah. Kalau sudah tahu fahas, tahu shakhsun sakat. Lawannya pasti jar. Semua huruf hijaiyah. Nah, selain huruf fathah, shakhsun, sakat, coba sebutkan apa aja. Rahman. Coba selain huruf fathah, shakhsun, sakat, hurufnya apa? Coba sebutkan. Taib. A. Teruskan. Apa diurutkan huruf hijaiyahnya? Ba. Ja. Abaja. Siapa yang bisa cepat? Nah, Abian, sebutkan. Abaja, apa lagi? Da. La Ra Za Nam Seb Nam Ta Nam Sebelumnya Ta Ta Nah, seharusnya masih tidak hafal ini. Harus cepat hafalnya. Nah, siapa yang hafal huruf hijaiyah? Coba abata saja hakodaza roza sasa so do to do ago fakwala mana mana ha. Nah, sebutkan. Allah Muhammad. Nah, coba ulang Ibrahim. Tado ago fakoka lama nawaha ayat. Elias. Nah. Berikutnya adalah syiddah. Bedakan antara nafas dengan suara. Nah, ini suara yang tertahan sekarang. Kesukun lebih jelas. Coba kita baca a. Sama-sama. Aj. Beda dengan aj. Nah, ini aj. Nah, ini suaranya nampak ya, aj. Nah, beda dengan aj. Aj tertahan suaranya. Coba diulang. Aj. Aj. Ingat jangan seperti orang Jawa, aj mangin. Nah, enggak boleh aj. Nah, aj sama-sama. Aj. Ad. Aj. Ad. Ya sampai amma ba'd. Nam amma ba'd. Nam amma ba'd. Sama-sama. Amma ba'd. Baik. Aqo. Aqo. Aqo. Baik. Aqo. Aqo. Nam ab. Ab. Ak. Suaranya nam bertahan, tapi nafasnya mengalir. Ak. Ak. Ak. Kan tidak ag, nah, tidak suara tidak nampak, ya tidak. Tapi nafasnya mengalir. At, sama-sama. At. Berbeda dengan, nah, misalnya song, as, as, ini suaranya lebih jelas daripada ag, ag. Nah, jadi bedakan antara suara dengan nafas. Dan langsung diambil pada tawassut. Ini pertengahan antara tertahan suara dan terlepas suara. Disingkat dengan Lin Umar. Al, sama-sama. Al. Jadi kalau membacanya al, ihdinas siratal mustaqim, keliru. Nah, alhamdulillah, al, ini keliru. Jadi pertengahan alhamdu. Nah, coba sama-sama. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika disukun tidak boleh kita terlalu menahan al. Nah, non juga begitu. Tidak boleh man amana. Tidak boleh man aman. Tidak boleh begitu. Biasa saja. Man aman. Sama-sama. Man aman. Man aman. Minhum. Nah, tidak boleh minhum. Nah, di sini dulu karena saking apa saya, jadi untuk membedakan sampai tertahan suaranya keliru. Ain juga begitu, tidak boleh na'budu. Nah, na'budu biasa saja. Na'budu sama-sama. Na'budu. Amhilhum. Tidak boleh am hilhum. Nah, al, nah, am tidak boleh terlalu tekan, biasa. Am hilhum, sama-sama. Am hilhum. Arhamu. Arhamu. Nah, pertengahan Lin Umar. Lawannya di sini adalah Lakhawah. Baik. Berikutnya istilah. Istilah adalah naiknya lisan ke langit atas. Terangkatnya posisi lisan terangkat begini. Nah, coba kita baca akh, sama-sama. Akh. Kalau kita baca akh, akhlada, bagaimana posisinya? Mendatar. Ini akan hilang sifat istilahnya. Jadi posisi demikian. Lisan naik. Sama-sama. Jangan akh. Jangan akh. Tapi akh. Ulangi. Nah. As. As. Nah. Ab. Aw. Jangan sampai khairil mag. Nabi al-mag. Al-magdubi. Sama-sama. Al-magdubi. Nah. Demikian pula pada to. Ato. Sama-sama. Ato. Posisi di kasrah juga begitu. Tetap istilah. Toi. Sama-sama. Toi. Toi. Toi. Jadi baca ti. Nah. Jadi baca ti. Tapi toi. Toi. Ini tebal. Posisinya tebal. Tiba ko. Sama-sama. Tiba ko. Tiba ko. Kau juga begitu, bukan ake. Kalau ake, posisinya apa lisan? Mendatar. Posisi naik. Ako. Sama-sama. Ako. Al. Zi. Zi. Tapi khusus tiga huruf. Kho, gho, ko. Ketika kasroh, ini tafhim nisbi, khusus. Tafhim nisbi. Nah, posisinya agak mendatar di situ. Posisinya agak mendatar ketika kasroh aja. Khi, sama-sama. Khi. Ya, tidak perlu khoi. Nah, demikian pula qi, tidak perlu qi. Tidak perlu al-mustaqim. Nah, al-mustaqim. Berat ya enggak? Al-mustaqim, sama-sama. Al-mustaqim. Nah. Demikian pula pada ri. Nah, min ghillin ikhwana ikhwana. Sama-sama. Min ghillin ikhwana. Nah, di sini posisinya tafhim nisbi. Agak mendatar. Ketika apa? Ketika apa? Kasrah. Khusus tiga huruf. Apa tadi? Kha, ghain, dan qaf berdekatan di sini, letaknya berdekatan. Kha ghain qaf letaknya di sini berdekatan. Kemudian yang lain selain huruf ini, Salman, selain huruf ini apa aja hurufnya? Yang belakang-belakang harus perhatian. Selain huruf ini apa aja? Selain khussa dhotin kiz. Yang sembunyi di balik tembok yang belakang. Selain huruf ini apa? Amir, sebutkan dengan cepat selain huruf ini. Teruskan. Abata saja. Ghain tidak ada di sini. Fa. Kau ada di sini. Ka. Taib. Ingat di sini selain huruf-huruf ini tadi, posisinya mendatar. Kemudian ada pertanyaan. Kenapa ro terangkat? Ro terangkat. Yang terangkat itu hanya ujungnya saja. Sebagaimana lam. Terangkatnya kemana? Ke lisa. Bukan ke langit-langit. Nah, di sini tidak disebut huruf istilah walaupun terangkat. Nun juga begitu. Yang terangkat bagian ujung lisan. Ujung lisan ke lisa. Nah, mana tidak disebut huruf. Huruf apa? Rustila. Nah, kayaknya terangkat di sini hanya ujungnya ke lisah ke gusi. Berbeda dengan yang lain ini, ini terangkatnya kemana? Ke langit-langit. Jadi misalnya ini, nah ini posisi gigi, ini mulutnya, nah misalnya gusi di sini, lain-lainnya di sini. Paham enggak ini? Giginya di sini, gusinya di sini, bagian sini, lain-lainnya di sini. Baik, jadi posisi lisan mendatar semua. Sehingga kalau seorang membaca innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, nah misalnya bagaimana? Keliru benar, keliru. Keliru walaupun kelihatan gagah gitu, nah, tapi keliru. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Keliru karena jadi nasta'inuhu wa nas. Keliru. Kenapa? Karena posisinya harus mendatar. Coba kita baca A sama-sama. A. Nah, a'udzu. Tidak apa kita baca a'udzu billah. Nah, a. Tidak boleh. Jadi A. A'udzu billah. Sama-sama. A'udzu billah. Ba juga begitu. Tidak boleh batil. Nah. Hadza batil li ikhwan. Nah, batil. Ini dibaca dengan ba. Akhirnya apa? Lisannya terangkat. Tapi batil. Nah, batil. Nah, toknya begitu terangkat. Batil. Jadi bukan batil. Nah, batil. Nah, pakai tat. Atau lisannya mendatar tadi til. Nah, ini keliru. Falamma. Yang rawan keliru biasanya apa coba? Siapa menyebutkan? Biasa terbaca dengan tebal. Huruf-huruf istifal terbiasa dibaca tebal. Ada yang menyebutkan? Ba tadi kita sebutkan ketika jumpa dengan isti'la. Wow. Ketika nanti berhadapan dengan Allah, wallah. Nah. Demikian pula hak juga ketika sebelumnya istilah ataupun Allah. Innallaha. Nah, innallaha. Jadi ha bukan innallaha, tapi innallaha. Keliru. Innallaha keliru. Dan ini banyak yang demikian. Posisi hak tetap mendatar, tidak boleh innallaha. Apalagi yang bisa keliru. Lam itu kalau nanti ada lam. Ada qiraah lain enggak apa-apa seperti at-talaq, as-shalah. Naam, bidallami lil abid istiqra' waras enggak apa-apa. Naam. Ini di antara huruf-huruf yang biasa keliru. Jadi selain ini harus lisannya mendatar. Adapun ro terangkat hanya bagian ujung. Nah, ujung masuk ke lisah. Berikutnya itbaq. Itbaq itu lengket lisan ke langit atas, menempel. Nah, menempel ke langit atas. Ada yang menempelnya apa betul-betul menempel. Ada yang tidak terlalu kuat menempelnya seperti so, tidak terlalu kuat menempelnya. Do menempel kuat, to menempel kuat, lo tidak begitu. Yang tidak begitu menempel ada dua di sini, so wa do. Nah, tapi kalau do wa to ini jelas menempel ke langit atas. Kalau ada sifat itbaq ini senantiasa tebal, apapun posisinya. Kasrah dhammah, fathah, sukun. Senantiasa dibaca tebal huruf yang empat ini. Kita baca so, si, su, bas. Sama-sama. So, si, su, bas. Si, sama-sama. Si. Si. Si. So, si, su, bas. Sama-sama. So, si, su, bas. Nah, do, di. Du bab. Do, di, Nah, demikian pula to, ti, tu, bato. To, ti, tu, bato. Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Ingat, jangan sampai za, zi, zu. Tapi za, zi, diperhatikan yang baik. Habib, sebutkan selain huruf itbak apa aja dengan cepat. Abada saja ha khoda za roza sa sa awafako kalamalawah ayah. Taib. Gampangkan ini sodo tozo urut sudah. Ya, tinggal ambil abada saja ha khoda za roza sa sa sampai sini. Agofako kalamanawah ayah. Sudah selesai. Ini semuanya adalah huruf al-infitah. Kenapa infitah? Karena tidak menempel lisannya ke langit atas, tidak menempel ke langit atas. Nun menempelnya ke gusi. Lam menempelnya ke gusi, bukan ke langit atas. Nam, ta menempelnya ke gigi. To selain gigi juga ke atas, ke langit atas. Nah, berikutnya idlaq. Idlaq itu agak cepat pengucapannya. Kita baca fa, fi, fu, baf sama-sama. Fa, fi, fu, baf. Ya, tidak boleh kita baca dengan faida, faida agak lama. Nah, kalau juga begitu, ro, ri, ru, bar, sama-sama. Ro, ri, ru, bar. Tidak boleh ihdinas sirat, sirat agak lambat, demikian tidak boleh juga. Ar, ulang sama-sama. Ar. Ro, ri, ru, bar. Ro, ri, ru, bar. Mim juga demikian, kecuali nanti kalau ada gunnah, baru agak lambat pengucapannya. Seperti lahum ma yasha'un. Nah, di sini mimnya agak lambat. Tapi kalau tidak ada dengung, cepat. Amhilhum sama-sama. Amhilhum. Nah, maliki. Maliki. Tidak boleh ma, tidak boleh maliki. Seperti saya sebutkan kemarin, sebagian sufiah ditempelkan. Jadi apa? Bibir yang merah-merah ini ditutup sekalian. Ini termasuk keliru. Na, ni, nu, ban. Sama-sama. Na, ni, nu, ban. Taib. La, li, lu, bal. La, li, lu, bal. Taib. Ingat jangan sampai lo. Nah, lu pakai dhamma. Ba, bi, bu, bab. Ba, bi, bu, bab. Hafal dah ini. Hamas fahas tahu sasun zakat istilah khusyatin kid tawasud lin umar itbag sadatadha. Nah, apa sadatadha? Empat di sini. Kemudian al idlaq firra min lub. Nah, siapa sudah hafal? Siapa sudah hafal? Ya Hamzah, istilah apa tadi? Jangan lihat. Khusyatin kid idlaq. Hah? Firra min lub. Ah. Ayo Umar. Tawasud lin Umar, ada Umarnya. Nah. Yang ismat apa coba? Selain firromin lub. Nah, selain firromin lub. Jadi agak lambat pengucapannya. Seperti sa, sa agak lambat. Ha. Nah, agak lambat beda dengan ro. Ar, af agak cepat. Ini namanya tajwid untuk anak-anak, jadi tidak kita panjang lebarkan. Yang penting hafal, yang bagus. Masya Allah, sudah lumayan. Berikutnya sifat yang tidak punya lawan. Pertama, safir. Keluarnya mirip suara burung. Padahal di sana ada perbedaan juga antara za, wasa, wasin. Kalau za mirip lebah. Ya, di sini kalau orang Jawa bilang serwit, ada serwitnya itu. Ada serwitnya. Za, sama-sama? Za. Seakan ada tambahan, seakan-akan. Z, z, nam. Za, sama-sama? Za. Sa. Sa. As. As. So. So. As. As. Nah. Kemudian qalqalah suara mantul. Ini ketika di apa? Ketika disukun. Mantulnya ketika disukun. Disingkat kutbujad atau baju di toko. Nah, baju di toko. Untuk memudahkan, baju di toko atau kutbujad. Ada sebutkan ada tingkatan-tingkatan. Yang paling kuat ketika wakaf atau berhenti. Tasdid. Nah, ini agak lambat seperti al-hajj. Sama-sama? Al-hajj. Watab. Watab. Ibaratnya dua huruf. Watab. Sama-sama? Watab. Tidak boleh kita baca dengan watab. Tidak boleh. Karena ibaratnya baca dua huruf. Watab. Sama? Watab. Watab. Naam, watab. Watab. Nah, ibaratnya watabba. Ya. Jadi dua huruf, jangan sampai langsung dikolok-kolokkan. Seperti bil haqq. Langsung berarti bil haqq. Jadi ibaratnya bil haqqi. Nah, bil haqq. Sama-sama? Bil haqq. Al hajj. Al hajj. Jadi jangan sampai langsung. Yang kedua, itu bukan tasdid. Ini langsung. Kul a'udzu birabbil falaq. Sama-sama? Kul a'udzu birabbil falaq. Pertanyaan. Nah, ini Abdul Rahman. Kita baca al-falaq. Boleh apa enggak? Kenapa? Kenapa enggak boleh? Ini harus aktif betul. Nah, kenapa ayub tidak boleh? Kenapa? Kenapa tidak boleh kita baca al-falaq? Al-falaq. Kenapa? Ayo amatin. Kenapa? Hah? Kenapa tidak boleh al-falaq? Hah? Boleh berlebihan? Tidak boleh berlebihan di sini. Al-falaq, tidak boleh berlebihan. Ya Imam. Karena kalau kita baca al-falaq, lisannya mendatar. Mendalqa itu lisannya harus apa? Harus naik. Al-falaq. Nah, tidak boleh al-falaq. Kalau kita baca al-falaq, hilang sudah sifat istilahnya. Baik, kita ulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Sama-sama? Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Was samaa'i dzaatil buruj. واليوم الموعود. واليوم الموعود. Ini qalqalah untuk tingkatan yang kedua. Yang pertama yang tasdid. Yang ketiga posisi di tengah bacaan atau tengah kalimat. Abqa, sama-sama? Abqa. Ingat suaranya menyambung. Jangan sampai kita berhentikan abqa. Nah, abqa keliru. Suaranya harus menyambung. Abqa. Abqa. Sayadkhulun. Sayadkhulun. Madkhala. Madkhala. mudkhala. Mudkhala. Naam, wa hakadha. Banyak contohnya di tamhid. Contohnya bisa dilihat di sana. Adapun yang berharakat itu hanya tinggal sifatnya, namun tidak memantul, seperti qa, qi, u, ataupun da, di, du, dan seterusnya. Berikutnya adalah lin, keluarnya dengan lembut, yaitu wawu, ya sukun, wawu dan ya sukun sebelumnya fathah. Ini sudah ada di situ. Wawu dan ya sukun didahului oleh fathah dengan lembut. Nah, kita baca aula laka fa aula. Aula laka fa aula. Min, nah, min syai'in, sama-sama. Min syai'in, sama-sama. Li ila fi Quraisy, sama-sama. Li ila fi Quraisy. Nah, wahakala. Jadi lini dengan lembut, tidak boleh dengan agak kuat. Jadi misalnya atau keras, min khauf. Nah, khauf. Nah, ada di antara muadzin bacanya, nah, as-salatu khairum minan naum. Nah, keliru. Oh, ini dari Saudi, Ustaz. Mau menirukan bagaimana? Tidak semua di Saudi bisa, tapi lihat juga muadzin yang lain, adanya panjang, iya enggak? Naumnya dibaca panjang. Ini berarti kalau di sini ya, orang Saudi membacanya dengan, tidak semua orang Saudi, rata-rata justru banyak yang baca dengan panjang. Nah, diambil juga kalau begitu orang Saudi yang bacanya panjang, jangan yang diambil yang salah. Sama dengan kalian, orang Indonesia. Banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia. Betul begitu? Nah, betul. Banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Karena terbata-bata ketika mengucapkannya. Wahakala. Nah. Jangan tidur. Jangan dipasang. Nanti tertidur nanti. Berikutnya inhiraf, miringnya lisan. Lihat lam dari tepi ke ujung. Nah, di sini ada inhiraf. Tapi jangan diartikan seperti sebagian ikhwah kita katanya inhiraf ini dua huruf ini adalah dua huruf mubtadi katanya. Ini ahlul bidah. Kenapa? Karena inhiraf menyeleweng katanya. Nah, ini keliru. Tidak ada pembahasan para ulama inhiraf di sini dikatakan hurufnya menyeleweng. Kalau menyeleweng huruf dua huruf ini kalian jangan membaca. Nah, karena ini huruf bid'ah. Pertanyaan kepada Mbak, ini apa itu huruf bid'ah? Nah, huruf bid'ah lam ra. Kalian baca bismillahirrahmanirrahim, ada lam ra-nya. Ar-Rahmanirrahim, ada ra-nya. Nah, Maliki Yaumiddin, ada lamnya. Mau membaca apa kalau begitu? Ini jangan dikatakan begitu. Nah, mengada-ada. Lam dari tepi ke ujung. Ra dari punggung ke ujung. Apa tadi mubarak? Lam dari mana? Dari tepi ke ujung. Kalau roknya dari mana? Dari punggung ke ujung. Osman, diulang Osman, jangan melamun. Nah, coba diulang tadi. Lam merok, bagaimana kok bisa condong di sini? Lam dari mana? Dari tepi lisan ke ujungnya. Kalau rok, dari punggung lisan ke ujung. Nah, sama orang Jawa lisan, lisang ikan, baca ikang. Nah. Baik. Takrir, bergetarnya ujung lisan, ujungnya bergetar. Ra. Nah. Bukan berarti di sini hilang. Jadi hilang total tidak getarannya. Atau berlebihan yang disebutkan kemarin, tidak boleh berlebihan ataupun hilang. Yang hilang bagaimana? Seperti orang yang lisannya tidak lancip yang disebutkan. Oh. Nah, oh. Nah. Atau berlebihan, mungkin terlalu lancip. Ro, nam, ri, ini. Ini keliru. Cukup sekali atau dua kali. Ro, ri, ru, bar. Sama-sama. Ro, ri, ru, bar. Enggak ada jamnya, insya Allah terus berarti. Nah. Tanya berikutnya, tafassi. Menyebarnya udara. Disebutkan, sa juga menyebar. So juga menyebar. Apa enggak disebutkan tafassi? Jawabannya, sin jauh lebih menyebar. Yang disebutkan tafassi. Nah, tafassi menyebarnya lebih daripada huruf-huruf lain. Sin juga menyebar sebenarnya. So juga menyebar, tapi tidak sebagaimana si. Nah, tafassi. Masyarakat. Nah, sa, si, su, bas. Sama-sama. Sa, si, su, bas. Musyawarah. Musyawarah. Nah, jadi ada sa. Syawirhum. Lebih mungkin di sekarang diganti permusyawaratan pakai sin. Itu sebenarnya kalau memang bahasa Indonesia itu bahasa yang miskin, sudah aja diambil yang benar. Ini dari Arab, musyawarah. Nah, kursi dari Arab, ya enggak? Yaumul khamis. Nah, kita rubah jadi kemis. Al-Tsulatsa, Selasa. Al-Itsnin, Senin. Al-Arbi'a, Rabu. Nah, wahakadha. Al-Jumu'ah, Jumat. Jadwal jadi jadual. Keliru, sudah jadwal. Nah, jadwal. Ini semua dari bahasa Arab. Nah, banyak dari bahasa Arab diambil dari impor oleh orang Indonesia. Bahasa Inggris juga begitu. Nah, bahasa Inggris. Ini banyak diambil bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia termasuk bahasa yang miskin. Nah, berbeda bahasa yang paling kaya itu bahasa Arab. Nah. Coba kamu. Nah, kalau bahasa Indonesia, coba kamu semua. Selesai ya, enggak? Laki-laki perempuan, kamu semua. Nah, kalau bahasa Arab beda lagi. Antum, antuna, kamu berdua. Nah, antuma, beda. Anti, kemudian anta. Kalau bahasa Indonesia, kamu. Untuk laki-laki, untuk perempuan, ya enggak? Nah, kamu-kamu, untuk dua, ya enggak? Bisa juga. Kamu dan kamu dan kamu, semuanya. Nah, bisa. Tanya berikutnya, istitolah. Istitolah, itu memanjang suaranya. Posisi ketika disukun, akan lebih nampak. Kita baca, ab, sama-sama. Dengarkan yang baik, ab, sama-sama. Ab. Nah, di sini, ab. Ab. Mana tidak boleh kita baca dengan min fadli, tapi min fadli, sama-sama. Min fadli. Min fadli. Min fadli. Taib. Berikutnya, hunna. Hunna di sini masuk juga sebenarnya, telah lewat itu khaisum. Itu ikhfa, ikhlab, dan seterusnya. Yang penting keluar dari hidung, semua masuk di gunnah. Tayyib, 8 sudah. Nah, kita selesaikan dari sifat al-huruf. Masuk berikutnya. Tayyib. Berikutnya hukum nun sukun dan tanwin. Terbagi menjadi 5. Nah, pertama izhar halaki. Izhar jelas halaki karena diambil dari tenggorokan. Hurufnya dari tenggorokan. Dari bawah hamzah ha, tengah ain ha, atas kha ghain. Izhar halaki. Jadi mudah aja dari huruf yang di tenggorokan ini. Kemudian akhi yang terkumpul dalam kalimat akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Nah. Atau in ghaba anni habibi hammani khabaru. In ghaba anni habibi hammani khabaru. Jadi kalau kasihku tidak hadir maka ingin tahu bagaimana kabarnya. Nah, begitu kalian tidak main Facebook sepekan, hari Jumat balas dendam. Jadi in ghaba, in Ini hamzah, ghaba, ghain, anni, ain, habibi, ha, hammani, ha, khabaru, kha. Atau di sini akhi, ha ka ilman hazza wal khasir. Bagian yang depan a, ha, a, ha, ghain dan kha. Kemudian yang paling jelas ada dua huruf yaitu ghain dan kha. Yang pertama karena ada qiraah siapa? Telah lewat qiraah Abi Ja'far. Yang kedua karena banyak keliru. Manusia mengucapkan banyak keliru ketika berjumpa dengan dua huruf ini. Sehingga pesusi para ulama menyebutkan itu paling jelas. Padahal sebenarnya itu sama aja. Sama aja kejelasan antara huruf satu dengan lain. Akan tapi untuk lebih perhatian, karena memang di sana ada qiraah yang dibaca dengan ikhfa, itu qiraah Abi Ja'far. Sama juga banyak orang awam yang keliru ketika berjumpa dengan dua huruf ini. Nah, tadi yang pertama bagian hamzah. Baik, kita baca min ali fir'aun sama-sama. Ingat sekali lagi, suaranya harus menyambung, tidak terputus. Tidak boleh min ali, tidak boleh. Min ali fir'aun. Ulang. Min ali fir'aun. Liman aman. Liman aman. Kita ambil contoh dulu nunnya. Setelah itu baru tanwin. Ini azabun alim. Asiman au kafura. Asiman au kafura. Ada dua yang menyelisihi, yaitu qiraah waras dan qiraah hamzah. Kalau hamzah dengan saktah, kalau waras dengan nakal. Nah, nakal itu bagaimana? Yaitu dibuang harokat sukunnya, kemudian diambil harokat setelahnya. Jadi harok, nah, jadi huruf hamzahnya di sini, jadi harokatnya diletakkan pada nun ataupun tanwin, sehingga menjadi ini kalau waras minali fir'aun sama-sama. Minali fir'aun. Atau hamzahnya dibuang, tapi harokatnya diletakkan pada tanwinnya ataupun nunnya. Jadi tinggal mina. Nah, minali fir'aun sama-sama. Nanti akan ada di sana kalau waras boleh dibaca dua, boleh empat, boleh enam. Dibaca enam, minali fir'aun sama-sama. Minali. Kita baca hamzah min ali fir'aun sama-sama. Liman aman. Liman aman. Liman aman. Liman aman. Liman aman. Liman aman. Azabun alim. Azabun alim. Azabun alim. Azabun alim. Azabun alim. Kalau berhenti hamzah ada dua bacaan, boleh nakal, boleh saktah. Azabun alim, dan ini yang paling banyak dipakai sama dengan wars. Asiman au kafura. Asiman au kafura. Wars asiman au kafura. Asiman au kafura. Asiman au kafura. Bisa bedakan semuanya, bisa bedakan. Kalau pertama tadi jumhur, yang kedua waras, yang ketiga hamzah. Nah. Adapun yang hak sepakat, tidak ada menyelisihi. Minhum sama-sama. Minhum. In huwa illa. qaumin had. Qaumin had. Kullan hadaina. Kullan hadaina. Ain juga sepakat. In udana. In udana. Min alaq. Min alaq. Syai'in ilma. Pada syai'inya ada khilaf, syai'inya khusus. Wars dan Hamzah. Wars dibaca 2, 4, 6. Baca 6. Syai'in ilma. Syai'in ilma. Hamzah sakta. Syai'in ilma. Berikutnya hakimun alim. Hakimun alim. Taib. Hadir ada perselisihan. Jelas. Min hamaim masnun. Min hamaim masnun. Min huliyihim. Min huliyihim. Ghaniyun hamid. Ajran hasana. Ajran hasana. Ghain kha. Siapa yang disini tadi? Abu Ja'far. Kita baca jumhur. Min ghillin ikhwana. Min ghillin ikhwana. Naam, Abu Ja'far. Min ghillin ikhwana. Min ghislin. Min ghislin. Min ghislin. Min ghislin. Min ilahin ghairuh. Min ilahin ghairuh. Nah, mana syaitnya di mana? Ilahin, situ. Min ilahin ghairuh. وَرَبٌّ غَفُورٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ خَ sama juga min khilaf min khilaf min khilaf min khilaf وَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ فُلَانًا خَلِيلًا فُلَانًا خَلِيلًا فُلَانًا خَلِيلًا Yang berapa? Belakangnya berapa itu? Yang 8 terlambat sudah. Nah, ilahuna.